Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, fi haddi alladhina la tudfa'u lahum az-zakatu, tentang had, batasan, ya, alladhina, orang-orang yang la tudfa'u, tidak diberikan lahum kepada mereka az-zakatu, zakat itu. Jadi masalah yang kedua ini akan membahas mengenai batasan mengenai yakni aturan syariat. Nah, mengenai batasan aturan syariat tentang orang-orang golongan-golongan yang tidak boleh diberi zakat. Itu. Kalau masalah yang pertama, ahli zakat, golongan yang berhak dapat zakat. Yang ini sebaliknya golongan yang tidak boleh diberi zakat. Tidak boleh diberi zakat. Nah, di bagian akhir ditegaskan di sini, barang siapa memberikan zakat kepada salah satu dari golongan-golongan yang disebutkan di sini, dalam keadaan dia tahu bahwa golongan itu tidak berhak tetap diberi, maka pelakunya berdosa. Ya. Penyalurannya salah. Baik, al-asnaf alladziina la yajuzu shorfu zakati lahum, al-asnaf yang as-sinf, yaitu golongan-golongan alladziina la yajuzu, yang tidak boleh shorfu zakati, zakat didistribusikan, disalurkan, lahum, untuk mereka, pada mereka. Hum, mereka itu, golongan itu adalah as-sinful awal, golongan pertama, al-agniya'u. Al-agniya' jama' ghani, orang-orang kaya. Wal aqwiyaul muktasibun, dan yang kedua digabung di sini, dua golongan ini digabung, yaitu al aqwiyaul muktasibun. Yang kedua, al aqwiya itu jamak dari qawi, orang-orang yang bertubuh kuat, tubuhnya sehat kuat. Al muktasibun, yang bisa bekerja untuk menghasilkan harta. Kuat fisiknya untuk bekerja dalam rangka menghasilkan harta. Pertama, orang kaya. Yang dimaksud dengan orang kaya adalah orang yang memiliki harta yang cukup dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari bersama keluarganya. Jika dia sudah berkeluarga, dalam kurun waktu, dalam jangka waktu setahun, menurut tingkat kehidupan masyarakat sekitarnya yang sederajat dengannya. Ya, menurut tingkat kehidupan masyarakat sekitarnya yang sederajat dengannya. Jadi kriterianya memiliki harta yang cukup dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dia bersama keluarganya, jika punya keluarga ya, yang ditanggung nafkahnya oleh dia. dalam jangka waktu setahun. Makanya kan pada pembahasan golongan ahli zakat tentang golongan fakir miskin, sebenarnya telah kita pelajari golongan fakir miskin itu diberi zakat untuk mencukupi kebutuhan mereka selama setahun. Jadi mereka tercukupi dalam kurun waktu setahun. Nah, itu jika memang zakat banyak ya. Semestinya begitu. Nah, orang kaya yang punya harta, penghasilan, bisa memenuhi kebutuhan dia bersama orang-orang yang ditanggung nafkahnya, anggota keluarganya ya, dalam kurun waktu setahun. Dan pemenuhan kebutuhan dia itu mengikuti atau menurut tingkat kehidupan masyarakat sekitarnya yang sederajat dengannya. Nah, golongan orang kaya haram menerima zakat untuk memenuhi hajatnya bersama keluarganya. Haram menerima zakat untuk memenuhi hajatnya bersama keluarganya jika berkeluarga. Kenapa? Karena dia bukan fakir miskin yang membutuhkan, karena sudah tercukupi dengan hartanya, penghasilannya. Nah, bisa difahami ini. Kemudian yang kedua yang disebutkan di sini yaitu al-aqwiya al-muktasibun, orang-orang yang punya fisik ya kuat dan mampu untuk kuat untuk bekerja. Kuat untuk bekerja mencari penghasilan. Dan penghasilannya cukup. Dia ya berpenghasilan cukup maksudnya. Ya. Baik. Nanti akan ana tambahkan penjelasan tentang al-aqwiya al-muktasibun ya. Kita masuk dulu ke dalilnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la hadza fiha lighaniyyin wala liqawiyyin muktasibin. La hadza yani la nasib, la, tidak ada bagian, tidak ada bagian, tidak ada jatah ya fiha pada zakat. Ligoniin untuk orang kaya. Kaya dia, hartanya banyak. Hartanya mencukupi. Ya. Seperti telah dijelaskan. Wala liqawiyyin muktasibin, dan tidak untuk orang yang berfisik kuat. Ya, dan berpenghasilan. Cukup muktasib. Ya, berpenghasilan cukup. Nah. Jadi makna qawi, maknanya jelas ya. Qawi artinya fisiknya kuat. Kuat untuk bekerja ya. Muktasib, apa makna muktasib? Muktasib artinya berpenghasilan cukup. Dia bekerja dan berpenghasilan cukup. Makna ini disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam Nailul Athar. Asy-Syaukani, Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Athar. Nail Athar syarah kitab Muntaqal Akhbar. Asy-Syaukani menjelaskan dalam Nailul Authar, muktasib artinya berpenghasilan cukup. Ibn Uthaymin rahimahullah menerangkan hadis ini dalam Syarah Bulughul Maram, yang kitab Ibn Uthaymin Syarah Bulughul Maram yang berjudul Fathu Dzil Jalali wal Ikram. Kata Ibn Uthaymin, Nabi alaihi salatu wassalam mempersyaratkan dua syarat untuk golongan ini. Perhatikan dua syaratnya, yakni qawi muktasib, wala liqawiyyin muktasib, tidak untuk orang yang qawi, fisik kuat. Qawi, fisik kuat, syarat pertama. Muktasib, ya, punya profesi, punya penghasilan. Nah, ini kata Ibn Uthaymin ya. Jadi dua, fisik kuat, punya profesi, punya penghasilan. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah selanjutnya, jika dia berfisik kuat tetapi tidak punya profesi, tidak punya penghasilan, zakat halal bagi dia. Fisiknya kuat tapi tidak ada penghasilannya, berhak dapat zakat. Zakat halal baginya, kata Ibn Uthaymin. Kemudian jika dia punya profesi namun fisiknya lemah, zakat halal baginya. Ya. Karena dia tidak qawi, seperti halnya seorang lelaki yang memiliki profesi, ya, profesi yang ditekuni. Tetapi dia tidak mampu bekerja menjalankan profesinya karena sakit. Sehingga penghasilan macet, kan begitu. Maka zakat halal bagi dia. Nah, kemudian kembali lagi menyimpulkan Ibn Uthaymin, mengatakan inilah dua golongan yang haram menerima zakat. Orang kaya serta orang yang berfisik kuat dan punya profesi dengan penghasilan yang mencukupinya. Nah, ulangi lagi, disimpulkan di akhir oleh Syekh Ibn Uthaymin, inilah dua golongan yang haram menerima zakat dalam hadis ini. Yang pertama adalah orang kaya. Yang kedua, orang yang berfisik kuat dan punya profesi dengan penghasilan yang mencukupinya. Orang kaya tercukupi dengan hartanya, banyak hartanya, kaya dia. Orang yang berfisik kuat dan berprofesi, punya profesi, ya, dengan penghasilan yang cukup, tercukupi dengan profesinya, penghasilannya, penghasilan dia dapatkan dari profesinya itu, sehingga tidak berhak dapat zakat. Jelas ya? Jadi penjelasan Ibn Uthaymin ketemu dengan penjelasan Asy-Syaukani dalam Nailul Authar, bahwa muktasib artinya punya profesi yang menghasilkan penghasilan yang mencukupinya. Jika punya anggota keluarga yang dinafkahi, berarti mencukupi dia dan mencukupi seluruh anggota keluarganya yang dinafkahinya. Nah, jadi seperti yang kita dengar tadi, meskipun fisiknya kuat, tapi profesinya, penghasilannya kurang, tidak mencukupi kebutuhan dia atau kebutuhan dia bersama keluarganya, ya berarti berhak. Ada profesi penghasilan yang cukup, tapi qadarullah ketika itu tubuhnya tidak kuat, lagi sakit, macet pekerjaannya, tidak masuk penghasilan, berarti butuh diberi zakat. Nah, begitu ya. Jadi sebenarnya ini dua golongan, ini sudah kami syaratkan tadi, ini dua golongan tetapi disatukan oleh para penulis di kitab ini. Nah, ini Al-Aghnia sebenarnya golongan tersendiri. Al-Aghnia, orang-orang yang kaya, ada orang-orang yang tercukupi dengan hartanya yang banyak. Al-Aqwiya al-Muktasibun, ini golongan yang kedua. tercukupi ya dengan profesinya, pekerjaannya yang memberikan penghasilan yang cukup dikarenakan dia punya fisik yang kuat sehingga punya profesi penghasilan dan profesinya penghasilannya mencukupi. Baik. Dan hadis yang disebutkan ini yang merupakan dalil la hawla fi li ghaniyyin wa la li qawiyyin muktasibin. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, dinukil di hasyiah. Dikatakan di sini wa sahahahu Al-Albani fi sahih An-Nasa'i. Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam sahih An-Nasa'i. Baik. Juga dalam Al-Irwa. Nah, dalam Irwa Al-Ghalib. Ini sahih oleh Al-Albani rahimahullah. An-Nawawi sebelum Al-Albani, An-Nawawi juga dalam Al-Majmu' manil hadits ini sahih. Jadi hadits ini sahih. Hadits ini sebenarnya ada kisahnya ya. Kisahnya itu ada dua orang pria ya dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Nabi di Hajjatul Wada. Pada momen Hajjatul Wada dalam keadaan Nabi sedang membagi-bagi zakat. Dua pria itu minta bagian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi AS menanggapi dengan meneliti dua orang itu. Diteliti, ditatap dari kepala ke bawah. Nabi lihat dua orang ini orangnya fisiknya kuat. Sehat. Ya. Kata Nabi, In syi'tuma a'taitukuma. In syi'tuma, jika kalian mau, apa itu kuma, aku akan beri. Tetapi diingatkan oleh Nabi di akhir, wala hadza fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib, dan tidak ada bagian dalam zakat untuk orang kaya dan untuk orang yang fisiknya kuat dan berpenghasilan yang cukup. Nah, artinya diajari hendaknya setiap orang menyadari dirinya. Ya, yang mengerti dirinya. Nah, harusnya dia fisik bagus, kuat, ya. Usaha untuk bekerja, mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhannya bersama keluarganya. Nah, yang kemudian ya tinggal begitu saja berpangku tangan kemudian mengharapkan diberi zakat. Nah, jangan sampai mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ya terserah kalau mau saya beri, begitu maksud Nabi. Tapi yang jelas, ya sebenarnya hakikatnya zakat itu tidak bisa diberikan kepada orang yang kaya dan orang yang punya fisik kuat dan punya penghasilan yang cukup, begitu. Baik. Kemudian kelanjutan penjelasan di sini di kitab, walakin yu'tal 'amilu 'alaiha wal gharimu. Akan tetapi yu'tal 'amilu 'alaiha, zakat diberikan kepada amil zakat. Amil zakat penjelasannya sudah lewat. Golongan al-amiluna 'alaiha, amil-amil zakat yang ditugasi oleh pemerintah secara resmi untuk memungut zakat dari orang-orang kaya yang hartanya terkena zakat dan yang menjaga zakat dan seterusnya. Sudah kita lewati ya, itu yang dimaksud. Diberi sebagai apa? Sebagai upah bekerja sebagai petugas, sebagai pegawai pemerintah yang bekerja untuk kemaslahatan zakat, ya, maka diberi. Wajib meskipun kaya. Begitu pula al-gharim, orang yang terlilit utang. Ya, sebenarnya telah lewat penjelasannya. Dia berutang untuk mendamaikan dua pihak. dan biasanya jumlahnya besar. Nah, meskipun dia kaya, maka dibantu dengan zakat. Tayyib. Nah, wa in kanu aghnia, meskipun mereka kaya tetap diberi. Tayyib. Kama taqaddama, sebagaimana telah lewat penjelasannya. Wal qadiru 'ala al-kasbi, orang yang mampu untuk bekerja, mencari penghasilan dari profesi itu, mencari penghasilan. Idza kana mutafarrighan li talabil ilmi syar'i, apabila dia memfokuskan diri untuk menuntut ilmu syar'i, walaysa lahu malun, dan dia tidak punya harta, fa innahu yu'ta min az-zakati, maka dia berhak diberi bagian jatah dari zakat. Li anna talabal ilmi, karena sesungguhnya menuntut ilmu jihadun fi sabilillah, termasuk jihad di jalan Allah. Ini sudah lewat. Sudah ana beri tambahan penjelasan tentang ini pada masalah sebelumnya, ahli zakat, pada penjelasan golongan ketujuh fi sabilillah, di jalan Allah. Ya. Nah, sekarang disinggung rupanya oleh para penulis kitab ini. Nah. Wa amma in kana al-qadiru 'ala al-kasbi 'abidan taraka al-'amal lit-tafarrughi li-nawafil al-'ibadati fala yu'ta. Adapun yang mampu untuk bekerja agar punya penghasilan yang mencukupi kebutuhannya, ya, dia abidan, menjadi ahli ibadah, fokus ibadah. Tarakal amala, dia meninggalkan pekerjaan. Tujuannya apa? Litafarrughi, untuk fokus, linawafil ibadat, mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, agar fokus sholat sunnah siang malam, ya, puasa sunnah siangnya, malamnya qiyamul lail, dan seterusnya. Dengan itu dia tidak bisa bekerja, kan? Bagaimana bisa bekerja? Lemes. Sibuk puasa, malamnya qiyamul lail, ya. Tapi itu semua nawafil, ya, nih. Ibadah-ibadah sunnah, bukan wajib. Dia memang sengaja fokus untuk itu, sehingga tidak bisa bekerja, karena pikirnya ingin mengejar keutamaan, ya, memperbanyak pahala nawafil. Ya, fala yu'ta, maka tidak berhak diberi zakat. Hah? Tidak berhak diberi zakat. Li'anna al-ibadata, karena sesungguhnya ibadah itu naf'uha, manfaatnya qasirun 'alal 'abidi, terbatas kembali manfaatnya kepada hamba itu sendiri yang beribadah. Dia sendiri yang dapat pahalanya. Orang-orang sekitarnya tidak dapat pahala, tidak dapat manfaat dari itu. Pahalanya untuk dia sendiri, dan orang sekitarnya tidak dapat manfaatnya. Jadi manfaat hanya untuk dia sendiri. Ya, maka itu tidak bisa dijadikan alasan untuk kemudian minta diberi zakat. Saya tidak punya harta, tidak punya penghasilan, bantu saya dengan zakat, soalnya saya sibuk puasa, sibuk qiyamul lail. Nah, tidak bisa. Karena itu Anda sendiri yang dapat pahalanya, tidak ada manfaatnya kepada kaum muslimin. Dan itu bukan perkara wajib. Bukan perkara wajib, ya, bikhilafil ilm, beda halnya dengan ilmu. Talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i, manfaatnya muta'addin, ilal ghair, manfaatnya ya melebar kepada kaum muslimin, dirasakan oleh kaum muslimin. Ketika orang ini menuntut ilmu kemudian punya ilmu, ya, dia mengajari kaum muslimin, membimbing mereka, mengajari akidah yang benar, mengajari ibadah yang benar. Ya. Oleh karena itu orang yang menuntut ilmu termasuk jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah sebenarnya telah lewat penjelasannya. Nah. Baik. Dari sini pula sebenarnya bisa kita simpulkan sebagai faedah sisipan, berarti seseorang fokus waktunya untuk belajar menuntut ilmu yang sifatnya fardu kifayah, adapun yang fardu ain itu wajib. Jangan tanyakan lagi kalau fardu ain. Tapi yang sifatnya fardu kifayah, ya, dia mendalami ilmu, ya, fokus untuk itu, maka itu lebih utama daripada orang yang fokus ibadah, menjadi ahli ibadah. Ahlul ilm lebih utama daripada ahlul ibadah. Nah, dari tinjau dari segi manfaat, itu sama-sama ibadah, menuntut ilmu ibadah. Bisa jadi fardu ain, bisa jadi fardu kifayah. Nah, ibadah, ya, yang fardu ain jelas juga, ya, fardu kifayah. Ada yang nawafil, itu hanya nawafil, dan manfaatnya hanya kembali untuk dirinya sendiri. Beda dengan penuntut ilmu, ketika dia berilmu akan bermanfaat kepada masyarakat sekitarnya. Ya. Kemudian tambah satu lagi, yaitu golongan yang kedua, yang ini ya pada hakikatnya golongan ketiga ya. Tsani al-usul, usul al-usul itu ya ayah ke atas, ibu ke atas. Nah, wal furu', furu' keturunan, ke bawah. Jadi kalau usul itu asal usul seseorang, ayahnya ke atas, ibunya ke atas. Kalau al furu' keturunannya itu ke bawah, ya, anaknya, cucunya ke bawah. Waz zaujatu, dan istri. Yang tiga ini, usul, furu', istri. Alladzina tajibu nafaqatuhum alaih, yang mereka itu wajib diberi nafkah oleh dia, wajib dinafkahi oleh dia. Jika punya orang tua, ya, ayah atau ibu atau kakek nenek miskin. Nah, dan dia punya kelebihan harta, ya, mampu untuk menafkahi mereka, maka wajib menafkahinya. Keturunannya, anaknya ke bawah, cucunya, ya, miskin, dia punya harta, dia wajib menafkahi mereka. Istri, ya, wajib dinafkahi oleh suami. Tayyib, fala yajuzu daf'u zakati, maka tidak boleh memberikan zakat ila kepada man tajibu 'alal muslimi nafaqatuhum. Tidak boleh memberikan zakat kepada golongan yang wajib diberi nafkah oleh seorang muslim. Dia wajib menafkahi mereka. Ya, maka tidak boleh diberi zakat sebagai pengganti nafkah gitu. Kal aba, seperti ya al aba, orang tua, ayah, para ayah, wal ummahat, para ibu, wal ajdad, ya, para kakek, wal jaddad, para nenek, ya, jadi ayah, kakek ke atas, usul ke atas. Nah, ad, jad, jaddah, ini terus ke atas. Ini usul. Kemudian wal auladi wa auladil aulad. Al aulad anak keturunan. Auladil aulad anak-anaknya, ya. Anak-anak yang dimiliki oleh anak-anaknya, ini cucunya. Jadi ini furu', keturunan ke bawah, anaknya dan cucunya ke bawah. Li'anna daf'az zakati ila ha'ula'i, karena sesungguhnya pemberian zakat kepada mereka-mereka itu yughnihim, ya, mencukupi mereka, anin nafaqatil wajibati alaih, dari pemberian nafkah yang seharusnya diberikan. Wa yusqituha anhu, dan menggugurkan pemberian nafkah, ya, kepada mereka darinya. Jadi zakatnya disalurkan ke orang-orang itu sehingga tercukupi. Dengan itu dia tidak perlu lagi memberi nafkah. Padahal seharusnya diberi nafkah, bukan diberi zakat. Itu. Paham ya? Wa min thamma ya'udu naf'u zakati ilaih. Wa min thamma, ya, min hunak, dan dari sanalah akhirnya apa? Akibatnya ya'udu, kembali naf'u zakati ilai, manfaat zakat itu kembali kepada dia sendiri. Karena zakat yang dia berikan, zakatnya menurut dia tersalurkan, dia sudah bayar zakatnya, tetapi diberikan kepada orang-orang yang harusnya dinafkahi itu. Dengan itu dia tidak perlu lagi mengeluarkan nafkah. Dia tidak perlu lagi menafkahi orang-orang itu karena dia sudah beri zakat. Nah, jadi manfaatnya kembali ke dia. Faka'annahu daf'aha ila nafsih, maka seakan-akan dia memberikan sendiri zakatnya kepada dirinya sendiri. Jadi seakan-akan zakatnya dia berikan ke dirinya, ya, karena manfaatnya kembali ke dia. Kan seharusnya dinafkahi orang-orang itu. Ketika orang-orang itu dinafkahi, tercukupi nafkahnya oleh dia, maka tidak bisa lagi diberi zakat. Akan datang nanti tambahan penjelasan, orang-orang yang ditanggung nafkahnya oleh kepala keluarga dan tercukupi nafkahnya, maka tidak bisa diberi zakat. Nah, ini zakatnya dia yang seharusnya diberikan kepada fakir miskin dan yang berhak, selain itu justru diberikan kepada usulnya, furu'nya, istrinya yang seharusnya dinafkahi, dicukupi dengan nafkah, dia cukupi dengan zakat. Dengan itu dia tidak nafkahi lagi. Berarti kan, paham ya? Seakan-akan zakatnya diberikan ke dia sendiri, kembali ke dirinya sendiri, tidak mengeluarkan zakat itu namanya. Karena harusnya dia mengeluarkan dua. Zakatnya dia keluarkan ke orang-orang yang berhak. Kemudian dia mengeluarkan yang kedua apa? Nafkah kepada golongan-golongan yang wajib dinafkahi. Harusnya begitu, tapi ini tidak. Nafkahnya digugurkan karena diganti dengan zakat. Jadi seakan-akan dia berikan zakat itu ke dirinya sendiri, manfaatnya kembali ke dia. Bisa dipahami? Baik, barakallahu fiikum. Nakta fi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum.